عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawa'il Kitab wa Sunnah. Kitab Al-Wudu, Bab Al-Wudu, pembahasan seputar ibadah berwudu. Kita masih pada permasalahan di dalam menyebutkan sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dilakukan pada ibadah wudu tersebut. Terakhir kita telah menyebutkan beberapa di antaranya, kalau tidak salah sudah 6 yang kita sebutkan, dan yang terakhir adalah mendahulukan bagian kanan pada saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Berdasarkan dalil yang telah kita baca, disebutkan karena Nabi SAW yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bishanihi kullihi. Bahwasannya Nabi SAW beliau menyukai, mencintai untuk mendahulukan yang kanan atau menggunakan tangan kanan atau mendahulukan bagian kanan pada saat beliau memakai sendal atau beliau menyisir rambut atau pada saat beliau bersuci atau pada urusan-urusan yang lainnya. Beliau mencintai untuk mendahulukan bagian kanan, demikian pula menggunakan tangan kanan pada saat ada yakni kebutuhan-kebutuhan, apabila mengambil, apabila memberi, atau ketika beraktivitas beliau menyukai untuk mendahulukan dan menggunakan tangan kanan. Nah, walaupun terkadang ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbiasa menggunakan tangan kiri pada saat dia bekerja atau mungkin aktivitas-aktivitas lainnya, maka apabila terbiasa dengan demikian dan memudaratkan apabila menggunakan tangan kanan disebabkan karena sudah terlalu dan terbiasa dengan menggunakan tangan kirinya, maka wallahu a'lam la basa bidzalik, semua ini tidak mengapa. Namun apabila dia menghendaki sesuatu yang lebih baik atau lebih afdal, maka dia berusaha untuk membiasakan dengan menggunakan tangan kanan. Karena semua itu adalah dengan sebab terbiasa. Dengan sebab terbiasa. Mengapa seseorang itu mudah beraktivitas dengan menggunakan tangan kirinya? Karena terbiasa. Dan dia tidak terbiasa dengan menggunakan tangan kanan. Sebagaimana halnya orang-orang yang mereka terbiasa dengan tangan kanan, mereka mudah, sehingga mereka sulit untuk menggunakan dengan tangan kiri. Semuanya karena kebiasaan. Sehingga apabila hendak menghendaki yang lebih baik dan lebih afdal sebagaimana yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kanan, maka dia harus melatih. Melatih sedikit demi sedikit, mudah-mudahan dengan berjalan waktu dia terbiasa dengan menggunakan tangan kanan sehingga aktivitasnya itu lebih baik, lebih mulia sebagaimana yang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan pada amalan yang berikutnya yang dianjurkan pada saat berwudu. Berkata al-Malik hafizahullah, taslisul ghusli fil wajhi wal yadayn. yakni membasuh sebanyak 3 kali. Pada basuhan wajah dan basuhan kedua tangan dan basuhan kedua kaki. Yakni membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang wajib adalah sekali. Yang wajib adalah sekali. Yang sunnah lebih dari sekali, maksimalnya 3 kali. Tidak diperbolehkan membasuh lebih dari 3 kali. Falwajib marratun wahidah wa yustahabbu thalathan. Maka yang wajib di dalam membasuh wajah, membasuh kedua tangan atau membasuh kedua kaki, yang wajib adalah sekali. Dan dianjurkan atau disunahkan membasuhnya sebanyak 3 kali berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu tawaddoa marratan marratan wa marratain marratain wa talatan wa talatan wa talatan talatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu, maka beliau berwudu sekali sekali, dua kali dan tiga kali. Ini sekali basuhan, kadang-kadang 2 kali basuhan, kadang-kadang 3 kali basuhan. Nah, boleh mencampur. Ketika dia membasuh wajah mungkin sekali, ketika dia membasuh kedua tangan 2 kali, ketika dia membasuh kaki kedua kaki 3 kali, boleh. Sehingga tidak harus ketika membasuh wajah 3 kali, maka tangan juga harus 3 kali, tidak. Tidak diharuskan ketiga kali, maka semuanya harus 3 kali. Tidak. Boleh ketika dia membasuh wajah 3 kali, tangannya sekali. Nanti kakinya sekali atau mengacak. Ini diperbolehkan. Namun tidak diperbolehkan untuk melebihi dari 3 kali. Namun tidak diperbolehkan untuk melebihi dari 3 kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan ja'a arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Seorang badui, seorang pedalaman mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah terkait dengan ibadah wudu. Fa'arabul wudu'a salatan-salatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, memperlihatkan kepada badui tersebut wudu 3 kali, 3 kali. Yakni 3 kali, 3 kali di dalam membasuh. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hakadzal wudu." Seperti inilah berwudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalim. Maka barang siapa yang menambah lebih dari ini, lebih yang dipraktikkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, yakni lebih dari 3 kali, maka orang tersebut telah berbuat jahat, melampaui batas dan telah melakukan perbuatan zalim. Nah, sehingga celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melebihi dari 3 kali di dalam membasuh anggota-anggota wudu, wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Namun celaan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah celaan makruh. Bukan celaan yang sifatnya haram sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, demikian pula disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Mereka menyebutkan yang dimaksud celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan melebihi dari 3 kali adalah larangan yang sifatnya makruh, bukan sifatnya haram. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pula di sini, yang dimaksud 3 kali basuhan ini bukan 3 kali cidukan. Dihitung sekali basuhan apabila satu anggota wudu tersebut sempurna di dalam membasuh. Contohnya ketika dia mengambil satu cidukan untuk membasuh wajah, namun satu cidukan tersebut belum meratakan air ke wajahnya, ini belum dihitung satu. Dihitung satu basuhan ketika anggota wudhu tersebut sempurna basah walaupun dengan menggunakan 3 cidukan air. Bisa dipahami? Kalau dia menggunakan 3 cidukan air, kemudian dengan 3 cidukan tersebut baru membasahi wajahnya, maka ini dihitung satu. Walaupun dengan 3 cidukan. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan cidukan air, namun menyeluruhnya air di dalam anggota wudhu tersebut. Ketika dia mengambil satu cidukan untuk membasuh wajah, namun belum menyeluruh airnya, ini belum dihitung satu. Dia mengambil cidukan yang kedua, belum basah lagi, belum dihitung. Sampai anggota wudhu tersebut betul-betul rata dengan air wudhu tersebut, baru dihitung satu. Bisa dipahami? Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan cidukannya, namun sempurnanya di dalam membasahi anggota wudhu tersebut. Ketika tangan, dia mengambil satu cidukan, belum sempurna, belum basah semuanya. Dia mengambil lagi, belum basah semuanya. Dia mengambil lagi sampai 3 cidukan, belum basah semuanya. Ini belum dihitung. Sehingga yang dihitung seketika tangan tersebut sudah rata dengan air, walaupun dengan menggunakan 5 cidukan, baru dihitung satu. Sehingga sekali lagi yang menjadi tolak ukur bukan cidukan airnya. Bukan cidukan airnya, namun meratanya air pada anggota wudhu tersebut. Nah, inilah yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ajma'u ulama ala karahati ziyadati 'ala salam. Telah sepakat para ulama di atas makruhnya, dibencinya membasuh lebih dari 3 kali. Wal qurar bis salam al-musta'ibah lil'ubni. Yang dimaksud dengan 3 basuhan adalah basuhan yang merata. Sehingga walaupun 3 cidukan namun basuhan tersebut belum merata, ini belum dihitung satu. Yang diukur adalah meratanya air pada anggota wudhu tersebut. Wa amma idha lam tasta'ib al-udhwa illa bi-ghurafatain fahiyya ghuslatun wahidah. Sehingga apabila anggota wudhu tersebut belum rata dengan air terkecuali dengan 2 cidukan, maka dihitung satu. Bisa dipahami kan? Salah ya. Ketika dia membasuh wajah. Ketika dia membasuh wajah ini belum tidak rata terkecuali dengan 3 cidukan air, ini tetap dihitung satu. Sehingga sekali lagi, yang dilihat bukan cidukannya, namun ratanya air pada anggota-anggota wudhu tersebut. Sekali rata, maka dihitung satu, walaupun dengan 3 kali atau mungkin bahkan 5 kali cidukan. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Athar. Beliau mengatakan, la khilafa fi karahati ziyadati 'ala ats-tsalats. Tidak ada khilaf di antara para ulama atas dimakruhkannya melebihi 3 kali di dalam membasuh anggota-anggota wudhu, wajah, tangan, dan kaki. Berkata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, la amanu idza zada fil wudhu'i 'ala ats-tsalats ay ya'tham. Saya tidak menjamin barang siapa yang menambah lebih dari 3 maka dia akan berdosa. Dia akan berdosa. Tentunya apabila dia menganggap kalau melebihi 3 kali maka ini lebih afdal, maka dia berdosa. Disebabkan karena dia telah melewati batasan yang telah dibataskan oleh Rasulullah SAW. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan, al-hadits yadullu ala annahu la tazuz ziyadatu ala al-kamal alladhi fa'alahu Nabi SAW wa huwa as-salat. Hadits yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan melebihi 3 kali kesempurnaan di dalam membasuh sebagaimana yang telah disempurnakan oleh yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh 3 kali sempurna di dalam membasuh, lebih dari 3 kali sempurna. Ketika sudah sempurna membasuh sampai siku, maka ini dihitung 1. Ketika dia membasuh lagi sampai sempurna, maka dihitung 2. Ketika dibasuh lagi sampai sempurna, maka dihitung 3 dan tidak boleh dilanjutkan. Berhenti. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni isbagul wudhu'i salatan laisa al-muradu ghurfatan. Yang dimaksud adalah tiga di sini sempurnanya di dalam membasuh, bukan yang dimaksud cidukan air ketika kita mengambil air, bukan. Walaupun kita mengambil sampai 10, tidak mengapa. Namun yang menjadi tolak ukur yang diperhatikan adalah sempurnanya di dalam membasuh. Sempurnanya di dalam membasuh. Nah, falau annahu ghurafal marratain likulli ghuslatin sarat sita ghurafat. Walaupun seandainya dia mengambil dalam satu anggota tubuh itu dua atau mungkin bahkan sampai 6 cidukan, tetap dihitung satu. Sehingga ini yang dimaksud 3 kali basuhan, bukan cidukan. 3 kali yakni basuhan secara sempurna, ini batas maksimal seseorang ketika membasuh wajah ataukah kedua tangan ataukah kedua kaki. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ke-8 di antara amalan yang sunnah pada saat berwudu, az-zikrul warid ba'dal wudu. Zikir atau berdoa dengan doa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu. Jadi membaca zikir setelah berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum ahad yatawaddau fa yusbighu al-wudhu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini zikirnya. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan demikian akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga sebanyak sejumlah 8 pintu. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk ke dalam syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini keutamaan berwudu secara sempurna ditambah membaca zikir dua kalimat syahadat setelah berwudu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu syurga yang berjumlah 8. Sehingga dia menghendaki masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan di sini perlu ada diingatkan, ketika seseorang berzikir setelah wudu ini tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah zikir, bukan doa. Sehingga tidak dianjurkan padanya untuk mengangkat kedua tangan. Setelah dia membasuh kedua kaki selesai, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tanpa mengangkat kedua tangannya. Nah, wallahu ta'ala alam suwa, disebabkan dua kalimat syahadat ini bukan doa, namun zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan di antaranya adalah setelah seorang berwudu. Nah, dengan demikian telah kita selesaikan penyebutan di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan berwudu. Sehingga kita lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. Permasalahan yang baru fi nawaqidhi. Pembahasan seputar perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Sehingga wudu yang dia lakukan walaupun telah sempurna, apabila dia telah melakukan atau terjatuh dalam perkara yang membatalkan tersebut, maka wudu yang dia lakukan sudah batal. Dia kembali lagi tidak suci dan dia kembali berhadas, sehingga ketika dia hendak mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk suci, maka dia harus berwudu kembali. Nah, sehingga di sini pun memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balasannya segala sesuatu itu pasti ada pembatalnya. Dalam amalan pasti ada pembatalnya, bahkan di dalam Islam pun ketika seseorang berislam, memasuki agama Islam pun ada sesuatu yang bisa membatalkan Islamnya. Sehingga ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, jangan kemudian dia merasa aman, oh saya sudah muslim. Sehingga mungkin merasa kalau sudah muslim berarti Islamnya itu tidak akan pernah batal. Tidak. Sebagaimana amalan-amalan ibadah yang lainnya, sholat, haji, wudu, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya pasti ada pembatalnya. Islam, iman juga memiliki sesuatu yang bisa membatalkan Islam tersebut. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang membuat karya karangan kitab. Seperti Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau membuat menyusun suatu kitab yang diberi judul Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal Islam yang apabila seseorang terjatuh dalam perbuatan tersebut, maka dia telah menggugurkan Islam yang telah dia ikrarkan. Sehingga dihukumi sebagai seorang yang murtad, keluar dari Islam. Yang apabila dia kembali harus bertaubat, namun apabila dia tidak mau kembali, maka secara hukum Islam, hukumnya adalah dibunuh. Hukumnya adalah dibunuh disebabkan murtad, keluar dari Islam. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah, jangan sekedar seseorang itu hanya mengetahui, oh Islam itu bisa batal. Namun yang terpenting adalah memperhatikan dan mempelajari apa saja sesuatu amalan, perbuatan, atau mungkin ucapan yang bisa dan dapat membatalkan Islam seseorang. Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Jangan hanya sekedar seseorang itu mengetahui, oh Islam itu bisa batal, iman itu juga bisa batal. Sehingga barang siapa yang Islam dan imannya batal, maka dia murtad, kafir. Itu sesuatu yang gampang. Yang lebih penting, yang harus lebih diperhatikan adalah seseorang harus memperhatikan apa saja perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa membatalkan Islamnya seseorang tanpa dia sadari. Ini yang sangat penting. Sehingga seseorang merasa diri, saya masih muslim, melakukan sesuatu yang dia sadari, ternyata perbuatan yang telah dia lakukan telah menjadikan dia keluar dari Islam. Ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya seorang harus belajar. Harus belajar menuntut agama, menuntut ilmu Islam. Terkait pula diantaranya adalah amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang bisa menggugurkan, membatalkan Islam yang telah dia ikrarkan. Ini penting kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang dibahas itu bukan hanya sekedar keutamaan-keutamaan. Keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan salat sunnah, keutamaan berdakwah, keutamaan membantu orang tua, keutamaan membantu keluarga, keutamaan membantu tetangga, membantu sesama muslim. Memang itu penting, namun jangan seseorang itu hanya sekedar fokus keutamaan. Namun dalam perkara-perkara yang buruk tidak pernah mengkajinya. Yang dibahas tauhid terus, namun syirik tidak pernah dibahas. Ini berbahaya. Yang dibahas Islam, keutamaan iman, namun perkara-perkara yang membatalkan Islam dan iman tidak pernah dibahas. Ini berbahaya. Sangat rentan baginya untuk terjatuh dalam perkara tersebut. Sebagaimana seorang syair mengatakan apa? Arafu syarr la syarr walakin litawaqi faman la ya'rifu syarr min alkhair yaqzi. Saya mengetahui, mengkaji, membahas keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan tersebut, namun untuk berhati-hati dan menjaga diri, karena sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari suatu kebaikan, maka dia pasti akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Ini berbahaya. Sehingga ketika seseorang mempelajari masalah tauhid, maka dia harus mempelajari masalah syirik. Apabila dia belajar tentang Islam, maka dia harus mempelajari pula perkara-perkara yang membatalkannya. Ini sangat penting kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair wa kuntu as'aluhu 'an asy-syarr." Kebanyakan para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah itu bertanya tentang kebaikan. Iya kan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kebanyakan itu bertanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, dullani ala amali dafa'atuhu dakhulul jannah. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya, kepada kami, amalan apa yang apabila dilakukan memasukkan ke dalam syurga. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Itu banyak hadis menyebutkan demikian. Namun Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, wa kuntu as'aluhu 'an syarr. Namun saya sebaliknya lebih banyak bertanya kepada Rasulullah bertanya tentang keburukan. Kenapa demikian? Makhafata an yudrikani. Khawatir jangan sampai ketika kita tidak tahu keburukan, maka kita akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Kenapa seseorang banyak terjatuh dalam ranjau? Kenapa? Karena tidak tahu kalau di situ ada ranjau. Iya kan? Asik dia jalan, oh jalan ini aman, tanah ini aman, akhirnya dia terjatuh dalam lubang. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kalau seandainya dia tahu kalau di situ ada ranjau, maka dia berhati-hati. Iya kan? Maka ini merupakan gambaran yang harus diperhatikan bagi seorang muslim. Ketika dia belajar agama Islam, jangan kemudian hanya belajar kebaikan, kebaikan, kebaikan, namun keburukan tidak pernah dikaji. Dikaji. Dipelajari dalam rangka untuk berhati-hati, menjaga diri untuk tidak terjatuh dari atau ke dalam perbuatan yang buruk tersebut. Ketika dia mengkaji Islam, harus mengkaji apa yang membatalkan Islam. Ketika dia mengkaji tauhid, maka dia harus mengkaji apa itu syirik. Ketika dia mengkaji sunnah, maka dia harus mengkaji apa itu bid'ah. Ketika dia mengkaji sesuatu amalan yang mulia, maka dia harus mengkaji pula lawannya. Dia tidak akan sempurna di dalam memahami suatu kebaikan terkecuali dengan memahami lawan dari kebaikan tersebut. Wa bi dhiddiha tatabayyanul umur. Dengan mengetahui lawannya, seseorang itu akan nampak jelas, gamblang di dalam memahami suatu perkara. Lebih gamblang dia akan memahami Islam apabila dia mempelajari lawan dari Islam. Dia akan lebih, yakni lebih kokoh, lebih dalam di dalam memahami tauhid apabila dia juga mengkaji masalah syirik. Apabila dia mengkaji masalah syirik. Nah, sehingga perlu diperhatikan kembali bahwasannya segala sesuatu itu pasti ada pembatalnya termasuk Islam. Sehingga jangan seseorang hanya sekedar mengkaji Islam, Islam, Islam, Islam, namun perkara-perkara yang bisa membatalkan Islam tersebut tidak pernah dibelajari dan tidak pernah dibaca. Nah, termasuk berwudu juga demikian. Ketika dia seorang berwudu sempurna, maka dia suatu saat akan terjatuh dalam perkara yang membatalkan wudu tersebut sehingga dia kembali hadas, kembali tidak suci, sehingga ketika hendak sholat, maka dia harus mengulang wudunya. Beliau mengatakan wa nawaqid hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudhu'a wa tufsidu. An-nawaqid bahasa Arabnya pembatal-pembatal adalah sesuatu yang mampu membatalkan wudu dan merusak kesempurnaan wudu, merusak wudu yang telah dia lakukan. Sehingga walaupun dia sudah berwudu, maka seperti tidak berwudu. Yang dahulunya dia suci, maka ketika dia terjatuh dalam pembatal wudu, maka dia kembali lagi tidak suci. Sehingga harus berwudu kembali. Wahiyah sita. Dan pembatal-pembatal wudu itu ada enam. Ada enam. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain. Keluar sesuatu dari dua jalan. Kubul ataupun dubur. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apa saja yang keluar bentuknya. Apakah itu berbentuk cairan atau mungkin benda padat, batukah, anginkah, apa. Dan apabila keluar dari dua jalan ini, maka dia telah batal. Jangan disalahpahami hanya kotoran yang keluar. Air kencing atau kotoran tinja atau mungkin angin kentut. Lah, seluruh apa yang keluar dari dua jalan ini berbentuk apapun, maka membatalkan wudu. Ay min makhrajil bauli wal ghaib. Keluar dari dua jalan yang dimaksud adalah jalan yakni kubul dan dubur. Wal kharij imma yakuna bawlan aw ghaitan aw maniyan aw madiyan aw daman aw dama istihadatin aw rihan qalilan kana aw katiran. Yang dimaksud dengan sesuatu yang keluar ini apakah berbentuk yakni air kencing atau kotoran atau mani, madi, darah istihadhah bagi seorang wanita atau angin sedikit ataupun angin yang banyak. Bersuara ataupun tidak bersuara. Kalau bersuara itu bisa terbukti atau batal. Iya kan? Batal apa itu keluar suaranya? Kamu terkadang itu kalau tidak bersuara, malas berwudu akhirnya tidak kedengaran juga. Nah, tapi Allah tahu ibadah yang dikerjakan tidak akan sah ketika dia tidak berwudu kembali. Sedikit ataupun banyak, air kencing sedikit ataupun banyak ketika keluar maka membatalkan wudu yang dia lakukan, sehingga apabila dia mengerjakan sholat maka tidak sah. Maka tidak sah terkecuali seseorang yang terkena penyakit, penyakit yang disebut dengan salasilul baul. Belalang kalau di negara kita apa? Terus mengeluarkan air kencing itu apa? Penyakitnya namanya apa? Hah? Apa? Beter. Hah? Allah. Yang jelas itu air kencingnya itu tidak pernah berhenti, sehingga kemana-mana dia pakai pampers. Itu ada penyakit demikian. Kalau dia tidak berwudu, wudunya belum selesai, itu keluar terus air kencing ini. Lalu bagaimana orang yang seperti ini mengerjakan sholat? Maka dia sholat. Walaupun dalam keadaan air kencing tersebut keluar. Sehingga jangan kemudian dijadikan alasan, oh saya ini kena penyakit ini sehingga saya tidak memiliki kewajiban sholat. Tetap. Dia wajib untuk mengerjakan sholat. Karena sholat itu apa? Perkara yang penting. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun disyaratkan padanya berwudu bagi yang mampu. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang terkecuali yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu untuk berwudu, maka tetap memiliki kewajiban untuk mengerjakan salat, karena kewajiban salat dengan kewajiban wudu lebih tinggi kewajiban salat. Lebih tinggi kewajiban salat. Demikian pula kadang sebagian wanita ada yang terkena penyakit yakni terus mengeluarkan darah istihadhah. Terus mengeluarkan darah istihadhah. Kalau mungkin darah istihadhahnya keluarnya itu darah istihadhah itu bukan darah haid ya. Tidak. Darah istihadhah itu karena adanya yakni irq, suatu urat yang pecah yang akhirnya mengeluarkan darah. Bukan darah haid. Hukumnya dia masih suci. Hukumnya suci sehingga dia wajib untuk mengerjakan sholat. Namun terkadang bagi sebagian wanita, darah istihadhah tersebut terus keluar. Terus keluar. Dan keluarnya darah istihadhah tersebut termasuk di antara yang membatalkan wudu. Lalu bagaimana seorang wanita yang terkena penyakit terus mengeluarkan darah istihadhah? Maka dia sholat. Walaupun dalam keadaan darah istihadhah tersebut keluar. Namun para ulama mereka menjelaskan apabila nanti dia mengerjakan sholat yang berbeda maka dia berwudu. Dia berwudu. Setelah dia mengerjakan sholat wajib, ketika hendak mengerjakan sholat sunnah dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian apabila dia mengerjakan sholat yang lainnya maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Sehingga pada tiap-tiap sholat maka dia diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala yang menunjukkan bahwasannya yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur, adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Au ja'a ahadu minkum minal gharib. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang mewajibkan mereka untuk berwudu. Di antara penyebabnya adalah ja'a ahadun minkum minal gharib, ketika seseorang yakni buang hajat, buang air besar. Bahasa kita apa? Berak. Ya. Itu di antara penyebab yang membatalkan wudu. Dan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Beliau bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Di antara penyebab hadas adalah dengan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Apakah itu buang air kecil atau buang air besar, apakah itu darah atau berbentuk angin, dan yang semisalnya. Termasuk adalah keluar batu. Ketika seorang terkena apa namanya? Kencing batu. Iya. Penyakit apa? Kencing batu ya? Hah? Bukan kencing manis. Kencing manis diabetes, kencing batu. Ketika dia buang air kecil itu ada yang keluar. Terkadang batunya ikut keluar. Dan saya pernah lihat sih, memang batu keras gitu. Namun dia berbarengan dengan buang air kecil. Kalau seandainya memang tanpa air kecil, batu melulu yang keluar, seandainya tetap membatalkan wudu. Tetap membatalkan wudu. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan di antara pembatal wudu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walakin min dha'itin aw bawlin aw nawmin." Seorang diwajibkan berwudu itu disebabkan karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Sehingga nanti ada pembahasan sendiri, tidur ini termasuk di antara pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la. Dan Rasulullah juga bersabda, bagi seorang yang ragu, ragu saya ini buang angin atau tidak. Nah, itu terkadang menimba ya kan. Setelah berwudu itu terasa. Sekali saja. Nah, ini kentut atau apa ini? Nah, ini kan ragu ya kan. Mau dibilang kentut, kayaknya bukan. Kalau mau dibilang buang bukan buang angin, tapi terasa ada yang keluar. Nah, ini kan keraguan-raguan. Nah, kalau seperti ini kondisinya, bagaimana solusinya? Nah, diberikan solusi oleh Rasulullah. Nah, itu menimpa sebelum sholat atau menimpa setelah sholat, pada saat sholat. Maka Rasulullah memberikan solusi terkait dengan orang yang ragu seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yanṣarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Kalau sifatnya yang ragu-ragu, maka dia jangan membatalkan wudunya, jangan membatalkan sholatnya sampai dia betul-betul mendengar suara atau mencium bau. Kalau hanya sekedar ragu-ragu, ini sifatnya ragu-ragu ya. Kalau dia ragu-ragu ini buang angin atau bukan. Kalau ragu-ragu berarti solusinya ini. Kalau tidak ada suara atau tidak ada aromanya, terus lanjutkan sholat. Namun walaupun tidak bersuara ataupun tidak mengeluarkan bau, namun kita yakin kalau itu buang angin, maka kita batal. Karena buang angin itu tidak semua itu harus bersuara, tidak semua itu pasti memiliki bau, iya ya. Kadang-kadang ada yang tidak bersuara, tidak memiliki bau. Plong. Nah, iya. Nah, kalau seperti ini pasti kita yakin oh ini buang angin. Sehingga walaupun tidak bersuara, walaupun tidak mengeluarkan ini mendatang ini mengeluarkan bau, maka tetap wudu kita batal, sholat kita batal. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya kita telah buang angin. Nah, Rasulullah memberikan solusi ini untuk mendengar suara dan ini apa adanya bau ini bagi yang ragu. Ini bagi yang ragu. Nah, jadi ini yang pertama. Di antara pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul ataupun dubur dengan sesuatu apapun. Yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Fa in kana bawlan aw dha'itan naqada mutlaqan li dukhulihi fi an-nusus as-sabiqah wa in kana ghayruhuma kad-dami wal qayd. Keluarnya suatu yang najis dari sisa-sisa, yakni dari badan yang lainnya. Dari badan yang lainnya. Kecuali, yakni terdapat keluar dari buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, seketika keluar sesuatu yang najis, maka itu membatalkan wudu. Di sini disebutkan beliau kadam wal qaid, seperti apabila mengeluarkan darah atau muntah, maka membatalkan wudu. Fa in faisha wa kathura fal aula ay yatawadda min. Apabila darah tersebut banyak atau muntah tersebut banyak, maka dia berwudu. Amalan bil ahwat, sebagai bentuk berhati-hati. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Namun apabila darah tersebut sedikit atau mungkin muntahnya sedikit, maka dia tidak perlu berwudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sehingga dia diperintahkan untuk berwudu kembali apabila darahnya itu dengan jumlah yang banyak atau muntahnya juga demikian. Namun ini menjadi khilaf kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan darah. Apakah darah ini sesuatu yang najis atau bukan? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka seperti pendapat dari Imam Ahmad, mazhab Hambali rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya darah itu apabila jumlahnya banyak maka najis. Namun pendapat ini marjuh, pendapat yang lemah. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena kalau kita melihat sirah sejarah para sahabat radhiyallahu anhu, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan darah mereka menetes-netes. Iya. Kalau kita mungkin pada zaman kita sekarang ini ketika terjadi peperangan itu tidak kelihatan. Kalau pada zaman Rasul itu pedang dengan pedang, tombak dengan tombak. Sehingga kemungkinan kecil mereka itu tidak terluka. Mereka terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yakni Jabir bin Abdullah kalau tidak salah menyebutkan kisah seseorang yang sedang mengerjakan sholat pada zaman Rasulullah. Kemudian ada salah seorang musyrikin yang memanah sahabat tersebut. Panah. Nancap di punggungnya. Namun hamba ini, sahabat ini terus melanjutkan sholatnya. Dipanah lagi sampai lebih dari 3 panahan yang menancap di tubuh hamba tersebut. Namun dia tidak membatalkan sholatnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya panah tersebut nancap, itu mungkin kira-kira darahnya keluar atau tidak? Darahnya keluar atau tidak? Ini bukan boneka, orang. Kalau kita kena jarum saja, apa? Mengeluarkan darah, netes. Apalagi ini panah, menyucurkan darah. Namun hamba tersebut tetap melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya keluarnya darah yang banyak itu merupakan pembatal wudhu sehingga membatalkan sholat, pasti sahabat tersebut akan membatalkan sholatnya. Para sahabat ketika mereka mengerjakan sholatul khawf, sholat tatkala terjadi peperangan sedar berkecamuk, mereka luka, tidak pulang dulu, ganti baju, bersihkan dulu, perban. Tidak. Mereka menggunakan apa? Baju-baju yang berlumuran darah. Kalau seandainya darah itu najis, pasti mereka akan melepaskan baju mereka atau mengganti dengan pakaian yang baru, yang bersih dari darah. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, saya sendiri lebih condong wallahu ilmu indallah bahwasanya darah ini tidak termasuk dari najis. Tidak termasuk dari najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin suatu saat kita akan membahas lebih detail terkait dengan permasalahan darah, apakah ini termasuk najis atau bukan. Insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa kalam dari para ulama terkait dengan hadap yang terjadi di kalangan mereka terkait dengan darah tersebut. Kemudian yang ketiga dari pembatal wudu, zawalul asli au taghwiyatuhu bi'ma'in au naum. Hilangnya akal atau tertutupnya akal disebabkan karena pingsan atau tidur. Hilangnya akal atau tertutupi akal tersebut disebabkan karena tidur atau disebabkan karena pingsan atau disebabkan karena mabuk berat. Termasuk mabuk ini sesuatu yang menutupi akal. Ini juga termasuk dari pembatal wudu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, walakin min ghaitin aw bawa baulin wa naumin. Namun wudu tersebut diwajibkan tatkala seorang terjatuh dalam atau melakukan ghait, buang air besar, buang air kecil atau tidur. Namun yang dimaksud dengan tidur di sini, karena tidur itu terbagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan naumun yasir, tidur yang ringan itu memang dia tidur, namun tatkala dia tidur itu masih mendengar sesuatu yang bersuara di sekitarnya. Itu karena kita ada, iya kan? Apa namanya? Tidur ayam, iya. Kadang-kadang bangun lagi. Dia tidur, namun dia masih mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini namanya tidur yang ringan. Ada juga tidur yang sifatnya berat, atau yang sering kita sebutkan sebagai tidur apa? Tidur yang nyenyak. Bahasa ampun apa? Somo. Biasa ditandai dengan apa? Ngorok, ya kan? Bagi yang ngorok atau yang lainnya. Ketika diguyang-guyang, bangun, tidak mau bangun. Diteriakin, pulang bangun, tidak bangun. Nah, ini berarti apa? Ditandakan dia itu tidurnya nyenyak. Nah, ini dua jenis tidur ini memiliki hukum yang berbeda terkait dengan pembatal wudu. Adapun tidur yang ringan yang kita sebutkan tadi, dia tidur namun masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya, ini tidak termasuk dari pembatal wudu. Tidak termasuk dari pembatal wudu. Ini terkadang sering terjadi pada sholat Jumat. Iya kan? Nah, sholat Jumat itu kita melihat manusia itu masya Allah khusyuk semuanya. Tenang ketika mendengar khutbah. Sampai manduk-manduk ini. Iya kan? Ketika nanti imam sudah membaca, khatibnya sudah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, baru dia segar. Setannya kabur. Berarti apa? Berarti dia telah tidur, namun tidurnya itu ringan. Kenapa? Karena dia masih bisa mendengar. Beda kalau dia tidur pada sholat Jumat, khatibnya sudah membaca subhanakallahumma rabbi hamdik, atau mungkin kaum muslimin mereka sudah berdiri, dia masih tidur berdikunya. Bangun. Nah, ini berarti tidurnya nyenyak, dia harus berwudu. Nah, ini perlu diperhatikan. Dua keadaan yang memiliki hukum yang berbeda. Satunya tidur ringan yang tidak sampai pada tingkatan membatalkan wudu, namun tidur yang berat atau tidur yang nyenyak, walaupun dalam posisi duduk, posisi berbaring, atau posisi apapun, tatkala dia tidurnya sudah sampai tingkatan nyenyak, maka wudunya telah batal. Sebagian mazhab dinukilkan atau dinisbahkan dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun tidur nyenyak dengan syarat duburnya itu menyentuh tanah, maka tidak membatalkan wudu. Walaupun dia tidurnya nyenyak, namun tidurnya pada posisi duduk, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang marjuh. Ini pendapat yang lemah, disebabkan tidak dibangun di atas dalil. Yang ada adalah sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara mereka ada yang tertidur tatkala mereka beribadah kepada Allah membaca Al-Qur'an. Namun tatkala mereka bangun, mereka berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur ketika beliau menjadi kebiasaan beliau tidur di bagian miring bagian kanan antara sholat sunnah sebelum subuh dengan iqamah. Ini dianjurkan untuk berbaring namun miring bagian kanan. Beliau tertidur, bahkan sebagian riwayat menyebutkan beliau sampai mengeluarkan, yakni mendengkur. Namun tatkala ditegakkan iqamah, maka beliau bangun dan beliau menjadi imam, namun beliau tidak berwudu. Padahal beliau ketika tertidur, duburnya tidak menyentuh tanah. Kalau menurut berdasarkan pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila tidur tersebut dengan posisi duburnya tidak menyentuh tanah maka batal, maka pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengulang wudunya. Ya. Sehingga ini tidak ada yang, ya ini tidak ada ketentuannya. Yang menjadi ketentuan adalah tidur ringan ataupun tidur berat. Kondisi seperti apapun, dimanapun, tatkala dia telah tidur dengan tidur yang nyenyak sehingga akalnya hilang, tidak sadar, maka telah membatalkan wudunya. Sehingga wajib baginya untuk berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Namun walaupun dia baring, walaupun dia duduk, walaupun dia jungkir balik, namun tidurnya masih tidur ringan, maka tidak sampai pada membatalkan wudu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ketika mereka menunggu sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat isya. Sholat isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian keadaan beliau mengerjakan itu mendekati pertengahan malam. Bukan jam 8, bukan jam 9. Kalau pertengahan malam jam 12, maka sholatnya jam setengah 12. Mengerjakan sholat isyanya. Karena waktu yang paling afdol bagi sholat isya adalah diakhirkan. Namun apabila kaum muslimin jamaah sudah mengumpul, maka ditegakkan iqamah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya, di antara mereka ada sampai apa bahasanya sudah tertunduk-tunduk, yang menandakan mereka apa tertidur. Namun tatkala Rasulullah datang dan ditegakkan iqamah, mereka berdiri dan tidak disebutkan mereka berwudu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu sholat isya, beliau mengatakan laula an asyfa ala ummati la amartuhum bis salati 'inda hadhihi sa'ah. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka, perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat isya pada waktu seperti ini. Yakni pada mendekati pertengahan malam. Namun beliau melihat keadaan umat beliau penuh dengan kelemahan, tidak mampu mengerjakan salat isya di waktu tersebut, sehingga beliau membolehkan untuk mengerjakan sholat isya di awal waktunya. Oleh karenanya sholat isya itu juga disebut dengan sholat al-azamah. Nama lain dari sholat isya adalah sholat azamah. Apa itu azamah? Azamah itu merupakan istilah waktu. Waktu azamah. Waktu azamah itu adalah waktu mendekati pertengahan malam. Itu waktu azamah. Oleh karenanya sholat isya istilah lainnya adalah sholat azamah, yaitu sholat yang dilakukan pada waktu mendekati pertengahan malam. Walaupun semuanya dengan melihat kondisi para jamaah. Kalau seandainya jamaah sudah mengumpul di awal waktu, maka ditegakkan iqamah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih tersisa beberapa pembahasan disebabkan telah masuk waktu sholat isya, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.